Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan inda, kata inda. Kita buka insyaallah halaman 39. Halaman 39, indi dan indaki. Kita baca terlebih dahulu contoh-contoh yang disebutkan. Indi kitabun, artinya saya mempunyai sebuah kitab. Indi qalamun, aku mempunyai sebuah pena. Indi mistaratun, aku mempunyai sebuah penggaris. Indi darrajatun, aku mempunyai sebuah sepeda. Indaki kitabun, kamu perempuan mempunyai sebuah kitab. Indaki qalamun, kamu perempuan mempunyai sebuah pena. Indaki mistaratun, kamu perempuan mempunyai penggaris. Indaki darrajatun, kamu perempuan mempunyai sebuah sepeda. Penjelasannya sudah lewat pada pertemuan sebelumnya, yaitu kata inda memiliki makna kepemilikan, dan itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang dapat dipisahkan dari pemiliknya. Seperti misalnya kitab, saya punya kitab, indi kitabun. Tapi kalau sesuatu itu tidak bisa dipisahkan, seperti misalnya anggota tubuh atau sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, maka tidak menggunakan kata indi atau inda. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga telah kita sebutkan bahwa indi atau indaka atau indaki terdiri dari dua kata. Yang pertama inda, kemudian dhamir. Dhamir ya atau ka dan ki. Ya untuk menunjukkan saya, kemudian ka indaka untuk menunjukkan kamu laki-laki, kemudian yang ketiga indaki memiliki untuk kamu perempuan. Nah, langsung saja kita baca latihan-latihannya. Latihan 1, kita disuruh membuat seperti contoh. Contohnya, indaki kirtasun ya Khadijatu. Naam indi kirtasun. Kemudian ada 5 contoh di sini atau 5 soal. Kita disuruh membuat pertanyaan dan jawabannya menggunakan bantuan gambar yang ada di samping. Ya, halaman 40. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. A'indaki mikhwatun ya Aminatu? Naam, indi mikhwatun. A'indaki mikhwatun ya Aminatu? Naam, indi mikhwatun. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam Ustaz. A'indaki ta'atun ya Hindun? Ya Hindu, afan. Naam, indi ta'atun. A'indaki sa'atun ya Hindu? Naam, indi sa'atun. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Naam Ustaz. A'indaki na'lun ya Hasanatu? Naam, indi na'lun. A'indaki na'lun ya Hasanatu? Naam, indi na'lun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Amusat. A'indaki hatifun ya Fatimatu? Naam, indi hatifun. A'indaki hatifun ya Fatimatu? Naam, indi hatifun. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Naam Ustaz. A'indaki darajatun ya Sofiyatu? Naam, indi darajatun. A'indaki darajatun ya Sofiyatu? Naam, indi darajatun. Taib. Latihan kedua. Latihan dua sama seperti latihan pertama, hanya saja ada perbedaan pada jawabannya. Jawaban untuk latihan kedua ialah dengan menggunakan la. Contohnya, a'indaki sarirun ya Faizatu? La, ma'indi sarirun. Apakah kamu mempunyai tempat tidur, wahai Faizah? Tidak, saya tidak punya tempat tidur. Taib. Nomor satu, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Maafkan. A'indaki mil'aqotun ya Asiatu? La, ma'indi mil'aqotu. A'indaki mil'aqotun ya Asiatu? La, ma'indi mil'aqotun. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. A'indaki maktabun ya Maimunatu? La, ma'indi maktabun. A'indaki maktabun ya Maimunatu? La, ma'indi maktabun. Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Bismillah. A'indaki mindilun ya Sa'idatu? La, ma'indi mindilun. A'indaki mindilun ya Sa'idatu? La, ma'indi mindilun. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Nama Ustaz. A'indaki kubun ya Sahlatu? La, ma'indi kubun. A'indaki kubun ya Sahlatu? La, ma'indi kubun. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nah, a'indaki jawrabun ya Saudatu? La, ma'indi Taurabun. Taurabun. Naam. a'indaki jawrabun ya saudatu. Naam, la ma indi jawrabun. Baik, latihan ketiga. Latihan ketiga menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita mulai dari Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nah, Ustaz, kamu perempuan mempunyai sebuah kerudung. Indaki himarun. Naam, indaki himarun. Pakainya apa itu? Pakai kha ya. Khimarun. Kemudian Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Saya mempunyai sebuah kursi. Indi kursiyun. Indi kursiyun. Indi kursiyun. Naam, kerudung tadi khimarun dengan menggunakan kha. Kalau ha himarun artinya beda lagi. Artinya keledai. Tapi berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Kamu mempunyai sebuah panci yang besar. Indaki kidrun kabiratun. Indaki kidrun kabiratun. Naam. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Apakah kamu mempunyai sebuah pena, wahai Hamnah? Ya, saya mempunyai sebuah pena. A'indaki kolamun ya Hamnatu. Naam, indi kolamun. Naam. A'indaki qalamun ya Hamnatu. Na'am, indi qalamun. Berikutnya, na'am, Al-Akh Imam, silakan. Apakah kamu mempunyai sebuah gelas yang baru, wahai Zainab? A'indaki kubun jadidun ya Zainabu. Tidak, saya tidak mempunyai sebuah gelas yang baru. La ma indi kubun jadidun. Naam. A'indaki kubun jadidun ya Zainabu. La ma indi kubun jadidun. Selesai, alhamdulillah, pelajaran ke-8. Kemudian kita lanjut insyaallah malam hari ini pelajaran ke-9. Pelajaran ke-9 yang dibahas ialah li, la, laka, laki. Taib. Li, laka, laki. Ini memiliki makna yang sama seperti inda. Indi, indaka, indaki. Memiliki makna yang sama, yaitu menunjukkan makna kepemilikan. Kepemilikan. Dan sebagaimana sudah kita lewati, huruf la, huruf lam yang memiliki makna atau yang menunjukkan pada makna kepemilikan itu termasuk bagian dari huruf jar. Termasuk bagian dari huruf jar. Kalau ada huruf jar, maka kata yang setelahnya harus majrur. Majrur itu kasrah. Majrur itu kasrah. Tandanya. Atau tanda yang lainnya juga ada. Tetapi ketika huruf jar ini masuk pada dhamir atau kata yang setelahnya adalah dhamir, seperti pada contoh li, laka, atau laki, maka tidak ada perubahan pada harokatnya. Tidak ada perubahan pada harokat dhamir tersebut. Li, laka, laki. Nah, itu nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang yang disebut dalam nahwu hukum al-bina, mabni. Kita langsung saja baca contoh-contoh yang disebutkan. Yang pertama, li qalamun, walaka daftarun, indi qalamun, wa indaka daftarun. Li qalamun, walaka daftarun, maknanya sama dengan indi qalamun wa indaka daftarun. Saya mempunyai sebuah pena dan kamu laki-laki mempunyai sebuah buku tulis. Contoh yang berikutnya, li darrajatun walaki sayyaratun. Artinya sama atau maknanya sama seperti kata atau kalimat indi darrajatun wa indaki sayyaratun. Saya mempunyai sebuah sepeda dan kamu perempuan mempunyai sebuah mobil. Contoh yang berikutnya, li ukhtun saghiratun. Saya mempunyai seorang adik perempuan. Laka akhun kabirun. Laka akhun kabirun. Kamu laki-laki mempunyai seorang kakak perempuan atau kakak laki-laki. Laki jaddun kabirun. Kamu perempuan mempunyai seorang kakek yang sudah tua. Nah, kita perhatikan di sini ketika menyebutkan contoh pertama dan contoh kedua dengan menggunakan huruf lam, li qalamun walaka daftarun, li darrajatun walaki sayyaratun, boleh menggunakan huruf lam pada kalimat-kalimat ini. Dan juga boleh menggunakan kata indi atau indaki. Jadi boleh menggunakan li qalamun, boleh juga menggunakan indi qalamun. Laka daftarun boleh juga diucapkan dengan menggunakan kata indaka daftarun. Demikian pula pada contoh li darrajatun boleh diganti dengan indi darrajatun, maknanya sama. Walaki sayyaratun juga boleh diganti dengan indaki. Boleh diganti dengan indaki sayyaratun. Tetapi pada contoh ketiga, empat, dan lima yang disebutkan pada pelajaran ke-9 ini, tidak boleh diganti dengan kata inda, indi, atau indaka, atau indaki. Makanya di sini contohnya cuma disebutkan li ukhtun saghiratun. Tidak ada kata yang berikutnya sebagai pengganti dengan indi. Tidak disebutkan. Contoh kelima, contoh keempat juga demikian. Laka akhun kabirun. Contoh yang kelima, laki jaddun kabirun. Nah, dari lima contoh ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa huruf jar atau huruf lam pada kalimat ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan, dan ini bisa digunakan untuk semuanya. sesuatu yang bisa dipisahkan dari pemiliknya, bisa juga digunakan untuk benda mati, hewan, anggota keluarga, anggota tubuh, dan lain-lain. Berbeda dengan indi atau inda. Indi, indaka, atau indaki. Khusus untuk sesuatu yang bisa dipisahkan dari pemiliknya. Tapi kalau li, itu lebih luas, lebih mencakup semuanya. Jadi enggak bisa disalahkan ketika ada seorang mengatakan li qalamun wala wali daftarun atau walaka daftarun. Tidak bisa disalahkan karena itu kalimat yang benar. Nah, kalau ada seorang mengucapkan indi ukhtun saghiratun. Nah, ini yang tidak tepat. Ini yang tidak tepat. Kenapa? Karena sesuatu yang dia miliki pada contoh ini tidak bisa dipisahkan. Ini hubungan kekeluargaan. Maka kata yang tepat ialah dengan menggunakan li ukhtun atau li akhun. Ya, kita bisa lihat halaman 44 itu ada penjelasan dengan menggunakan contoh. Contoh yang salah menggunakan indi famun. Ini salah. Indi famun. Yang benar li famun. Indi akhun. Ini juga salah. Yang betul li akhun. Li kitabun boleh. Indi kitabun juga boleh. Taib. Kita baca latihan-latihannya insyaallah. Atau sebelumnya barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Apa Ustaz? Naam, al-himam fadhlan. Untuk penggunaan kata li dengan indi misalkan atau indaka bisa dicampur enggak gitu Ustaz? Misalnya li qalamun dengan wa indaka daftarun. Nah, ya kalau bicara boleh, boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuma ketika ada kesamaan itu lebih bagus. Lebih bagus. Li qalamun walaka daftarun. Atau kecuali kalau sesuatunya itu beda. Li akhun wa indaka kitabun. Ini kan beda penggunaan. Tapi kalau bisa sama, lebih baik disamakan. Disamakan. Walaupun tidak bisa disalahkan juga ketika yang seperti contoh yang tadi disebutkan. Li qalamun wa indaka daftarun. Boleh. Tidak bisa disalahkan. Tapi sebaiknya disamakan. Disamakan. Demikian akh imam. Nama Ustaz. Jazakallahu khair. Wa anta jazakallahu khair. Silakan ada yang lain. Nah, kita kerjakan beberapa latihan di sini. Dimulai dari Akh Yunus, silakan latihan 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini seperti contoh. Alaka darrajatun ya ammaru, ya ammaru, naam li darrajatun. Silakan nomor 1. Ustaz. Alaka dikun ya mu'adu, naam li dikun. Alaka dikun ya mu'adu, naam li dikun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan nomor 2. Halaka ukhtun khabiratun ya Hammadu. Naam, li ukhtun khabiratun. Halaka ukhtun khabiratun ya Hammadu. Naam, li ukhtun khabiratun. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ustaz. Alaka qidrun jadidatun ya Ruqayyatu. Naam, li qidrun jadidatun. Alaki qidrun jadidatun ya Ruqayyatu. Naam, li qidrun jadidatun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Alaki ammun ya hasanatu. Naam, li ammun. Alaki ammun ya hasanatu. Naam, li ammun. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Naam, alaka min syafatun kabiratun ya Hamidu. Naam, li min syafatun kabiratun. Alaka min syafatun kabiratun ya Hamidu. Naam, li min syafatun kabiratun. Baik, kita kerjakan sampai latihan 2 saja. Baik, berikutnya nomor 1 latihan 2 Al-Akh Abu Syifa, silakan. Dijawab seperti contoh. Alaka jawalun ya Muhammadu. La, mali jawalun. Silakan nomor 1. Naam Ustaz. Alaka akhun sogirun ya Yasiru. La, mali akhun sogirun. Alaka akhun sogirun ya Yasiru. La, mali. Ma, di sini ma an-nafiyah. Mali, saya tidak punya. Akhun saghirun. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Alaki kholatun ya habibatu. La, mali kholatun. Alaki kholatun ya habibatu. La, mali kholatun. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Alaka khizanatun jadidatun ya Salihu. La, mali khizanatun jadidatun. Alaka khizanatun jadidatun ya Salihu. La, mali khizanatun jadidatun. Berikutnya Al-Akh Yunus. Namastad. Alaki masbalatun qadimatun ya Hafsatu. La, mali masbalat. La, mali masbalatun qadimatun. Naam, alaki masbalatun qadimatun ya Hafsatu. La, mali masbalatun qadimatun. Terakhir Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Alaka khimarun ya Aliyu. La, mali khimarun. Alaka khimarun ya Aliyu. La, mali khimarun. Naam, sepertinya bisa kita selesaikan malam ini. Insyaallah lanjut latihan 3 dan latihan 4 insyaallah. Latihan 3, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Silakan Al-Akh Abu Khadijah. Nah, kamu laki-laki mempunyai seorang paman dari pihak ayah. Alaka amun Nah, tidak menggunakan hamzah langsung karena ini bukan pertanyaan. Jadi laka, laka ammun, laka ammun. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Kamu perempuan memiliki bebek yang gemuk. Laki batotun saminatun. Laki boleh menggunakan laki, boleh juga diubah menjadi indaki. Batotun saminatun. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Saya mempunyai seorang adik laki-laki. Li akhun. Li akhun. Ya, bahasa Indonesia panjang banget. Saya mempunyai seorang adik laki-laki. Bahasa Arabnya li akhun. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Nama Ustaz. Apakah kamu mempunyai sebuah gelas, wahai Hamid? Tidak, saya tidak mempunyai sebuah gelas. Alaka kubun ya Hamidu? Ya ha. La, mali kubun. Apakah kamu mempunyai sebuah gelas? Alaki kubun. Hamid. Alaka kubun ya Hamidu. Atau aindaka kubun. Aindaka kubun ya Hamidu. La mali atau ma indi kubun. Nah, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Mas mau dingin, mas mau dingin. Apakah kamu mempunyai, mas? Apakah kamu mempunyai seorang nenek yang sudah tua, wahai Aisyah? Alaki jadatun ya. Alaki jadatun kabiratun ya Aisyatu. Naam. Li jaddatun kabiratun. Naam. Apakah kamu mempunyai seorang nenek yang sudah tua, wahai Aisyah tu, wahai Aisyah? Alaki jaddatun ya jaddatun kabiratun ya Aisyah tu. Naam. Li jaddatun kabiratun. Latihan berikutnya, latihan 4, perbaikilah kalimat berikut ini yang kamu anggap salah. Yang salah saja, kalau enggak salah enggak usah diperbaiki. Kalau enggak salah tidak usah diperbaiki. Taib, Al-Akh Imam. Nomor 1. Li ammun walaka ammatun. Ada yang salah atau enggak? Tidak ada yang salah. Naam, li ammun walaka ammatun. Berikutnya Al-Akh Yunus. Naam, Ustaz. Yang salah indi anfun. Yang benar li anfun. Naam. Indi anfun, ini salah. Li anfun, itu yang betul. Berikutnya, nomor 3, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Namstad, indaki ibnun kabirun. Yang benar, indaka ibnun kabirun. Naam. Indaki ibnun kabirun. ini salah. Yang benar apa? Yang benar li. Yang benar li atau laka, afwan. Yang betul laka atau laki, salah lagi. Indaki ibnun kabirun, jawabannya atau yang betul ialah laki. Laki ibnun kabirun. Bukan indaka, tapi laki. Nah, ibnun kabirun masih ada hubungan kekeluargaan. Ibnun kabirun. Jadi yang benar ialah laki ibnun kabirun. Berikutnya al-akh Abu Khadijah, silakan. Alaka min dilun ya a. Kemana? Ini hilang. Langsung beralih al-akh Abu Salwa. Diulang lagi nomor 4. Alaka min dilun ya aminatu. Ini salah, yang benar alaki min dilun ya aminatu. Naam. Alaka min dilun ya aminatu, ini salah. Salahnya di mana? Ah, Abu Salwa. Di lakasat, harusnya laki. Naam. Laki. Alaki, karena dhamirnya untuk perempuan, yaitu kamu perempuan. Ya aminatu. Alaki mindilun ya aminatu. Berikutnya al-akh Abu Saufa. Alaki sa'atun ya ambasu. Ini salah, yang benar alaka sa'atun ya ambasu, karena dhamirnya untuk mudzakkar. Naam. Alaki sa'atun ya Abbasu, ini salah. Yang benar adalah alaka. Alaka sa'atun ya Abbasu. Berikutnya al-akh Ammar Abu Salman. A'indaki bintun kabirotun ya Aliyo. Ini salah, yang benar alaka bintun kabiratun ya Aliyu. Alaka, naam. A'indaki bintun kabiratun ya Aliyu. Ya benar. Alaka bintun kabiratun ya Aliyu. Berikutnya al-akh Imam, silakan. Li mikrofatun jaminatun. Tidak ada yang salah, Ustaz. Naam. Li mikrofatun jamilatun. Boleh seperti itu, boleh juga diganti indi mighrafatun jamilatun. Berikutnya al-akh Yunus. Nah, Ustaz. Indi khalun mustahidun. Li khalun mustahidun. Nah, indi khalun mustahidun, ini salah. Yang betul adalah li khalun mustahidun. Naam, alhamdulillah selesai pelajaran ke-9. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pelajaran 10. Bismillahi azza wajal. Tayib, kita akhiri pembahasan ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.